تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله الشيخ الإسلام. كيف الشيخ؟ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله الشيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير ذلك، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة قولهم لا يسبغون، فالتقدير اسبغوا لأنهم لا يسبغون. وإذا كان علة الأمر بفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، الوجه الخامس، سيسي كلمة داري pemantapan istidlal terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum, untuk melebarkan permasalahan masalah mukhalafah dan tasyabbuh bil kufar, bahwasanya al mukhalafah itu bersifat umum untuk banyak sisi dan banyak hal, baik dari segi akidah terutama dari segi ritual dan mazahir. Maka di sini beliau memberikan tasyqiq, yaitu perincian permasalahan dalam istidlal terhadap dalil tersebut dengan menyebutkan masalah usuliyah dalam tertib al-hukum. Beliau mengatakan dalam al-wajh al-khamis annahu rattaba al-hukma 'ala al-wasfi bi harfi al-fa. Di sini ada tertib al-hukum, yaitu Rasulullah SAW menegaskan dan mengurutkan hukum terhadap suatu sifat dengan huruf fa, dengan huruf fa. Ya, dari hadis innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara tidak menyemir rambut ketika beruban, fa maka selisihilah mereka. Ngerti enggak di sini, Ikhwan? Nah. Ya. Contoh lain misalnya, kalau Anda bilang kayak gini, sesungguhnya orang-orang sekarang banyak yang berkhianat dan tidak menunaikan amanat, maka antum jangan ikutan mereka. yang dibahas di wajah ini adalah keberadaan fa di sini, yaitu maka. Gimana? Ngerti? Ngerti, Rex? Hah? Ngerti? Ya, keberadaan maka di sini, fa. Fayadullu hadza ala annahu illatun lahu min ghairi wajhin. Maka keberadaan huruf fa atau dalam Indonesia maka untuk suatu sifat atau dengan adanya sifat sebelumnya menunjukkan bahwasanya itu adalah illat atau sebab terjadinya hukum. Taib. Sekarang misalnya ada bilang kan Awi, sekarang banyak orang yang berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepada mereka. Maka selisihilah mereka. Taib. Illat atau sebab mengapa Anda menyuruh antum menyelisih mereka apa? Keberadaan banyaknya orang yang tidak amanah. Gimana? Faham enggak? Hah? Contoh lain misalnya. Rasulullah SAW misalnya, Anda bilang ke antum, syaitan itu minum dan makan dengan tangan kiri. Ya? Maka selisihilah syaitan. Ngerti enggak? Misalnya bilang gitu. Penyebab dan illat penyelisihan adalah apa? Setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi di sini ada tartibul hukmi biharfil jar. Ya, salah. Biharfil fa. Ya, biharfil fa. Dengan huruf fa itu. Yaitu menegaskan dan mengurutkan hukum dengan indikator keberadaan maka. Setan makan dan minum dengan tangan kiri, maka selisihilah setan. Berarti Anda nyuruh ngapain antum? Selisih setan. Iya, ya. Madmun dari penyelisihan di sini apa? Yaitu antum harus makan ya, dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan, gitu kan? Apakah Anda sebut dalam hadis dalam kalimat Anda tadi makanlah dengan tangan kanan? Enggak kan? Enggak Anda sebut. Ya. Tetapi perintah Anda untuk antum untuk menyelisihi setan, sebabnya apa? Sebabnya syaitan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Maka perintah ada di sini sebenarnya ada dua. Satu, perintah menyelisihi dan itu umum sekali, kan? Dua, perintah untuk makan dengan tangan kiri yang itu mafhum dari adanya semua ini, adanya konteks yang berlaku, yaitu syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, dan adanya huruf fa dan kemudian adanya perintah untuk menyelisihi. Ngerti nggak di sini, Ikhwan? Gimana, Rais? Enggak muter-muter kan? Biasa kan? Oke. Okay. Soalnya antum ngerti enggak ngerti sama aja wajahnya. Jadi ana sulit mengetahui antum ngerti apa enggak. Taib, haitsu qal sebagaimana Nabi SAW berkata innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum. Orang Yahudi dan Nasara mereka tidak menyemir rambut ketika mereka beruban, maka selisihilah mereka. Fa innahu yaqtadi anna illatal amri bihadhihi al-mukhalafati kaunuhum la yasbighun. Maka konsekuensi dari apa yang kita lihat yaitu adanya huruf fa itu apa konsekuensinya? Bahwasanya illatul amr, sebab adanya perintah de, untuk apa perintahnya? Apa perintah? Selisihilah mereka. Sebab adanya perintah tersebut apa? Kaunuhum la yasbighun, karena mereka tidak menyemir rambutnya. Gitu kan? Maka takdir fattaqdiru isbaghu isbighu li'annahum la yasbighun. Maka takdirnya adalah isbighu, yaitu menyemirlah oleh kalian karena mereka tidak menyemir. Gimana? Berasap enggak ya? Nanti ngerasain asap. Pas banget ya di situ semua. Harus dibuka kayaknya ini. Tapi nanti aja biar antum merasakan aja. Pas banget ya kuliah terus. Oke, kalau Anda bilang hin setan itu makan dengan tangan kiri, maka selisihlah setan. Ada makanya di sini. Dan antum akan memahami di sini apa? Bahwasannya kenapa, apa sebab Anda tuh nyuruh antum menyelisihi setan? Sebabnya adalah setan itu makan dengan tangan kiri. Dan di sini berarti Anda ada dua perintah. Pertama, perintah selisihi setan. Kedua, perintah yang tidak tertulis atau tidak terlisankan tapi terpahami dari konteks yang berlaku dan sebab, yaitu perintah untuk tidak, perintah untuk makan dengan tangan kanan, lawan dari setan itu. Itu. Wa idza kana illatul amri bil fi'li 'adama fi'lihim lah dalla 'ala anna qasdal mukhalafati lahum thabitun bisyar'i wa huwa al-maqdur. Kalau misalnya illat atau sebab perintah untuk melakukan suatu hal adalah tidak dilakukannya hal tersebut oleh mereka, maka itu menunjukkan bahwasanya mukhalafah, menyelisihi mereka itu thabit, thabit bisyara, yaitu tertetapkan dalam syariat, dan itu yang dituju. Ya, jadi sini apa? Ada dua perintah berarti. Perintah untuk menyelisihi secara mutlak umum dalam segala mazahir dan gambaran, dan yang kedua perintah yang termakhumi dari konteksnya itu untuk menyimir rambut. Oke. Bisa dibaca lagi. Wa qala al-mu'allif yuwaddihu dhalik annahu law lam yakun liqasdi mukhalafatihim ta'thirun fil amri bisibghi lam yakun bisibghi للصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة ما قطع النظر أن مخالفتهم يوضح ذلك. Sebagai penjelasan lebih, أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. Kalau misalnya kita kan tadi ada hadis apa, orang Yahudi dan Nasara mereka tidak menyemir rambut, maka selisihnya mereka, ya, disebut nggak perintah untuk menyemir rambut secara lafal, ada nggak perintah untuk menyemir rambut? Nggak tertera kan, yang tertera orang Yahudi dan Nasara tidak menyemir rambut maka selisihnya mereka. Ada nggak kalimat Nabi maka semirlah rambut? Nggak ada kan? Nggak ada. Baik. Maka di sini kalau misalnya lam yakun liqasdi mukhalafatihim ta'thirun fil amri bisabab, kan disuruh menyelisihi mereka, otomatis ketika ini ada illat dan konteks yang berlaku, maka penyelisihan tersebut, ya, penyelisihan tersebut berefek ke, atau penyelisihan tersebut berkonsekuensi ke perintah untuk menyelisih, karena ya itu yang berfaedah dari kalimat gitu loh. Orang berakal pun bisa memahami itu. Ketika Nabi bilang ya akhi ya alwi, syaitan itu makan dengan tangan kiri, maka selisihlah syaitan, maka orang yang berakal akan memahami apa, selain ana perintahkan antum selisih, karena perintah untuk menyelisihinya ini sebab dan ilatnya adalah makannya syaitan dengan tangan kiri, maka otomatis maksudnya apa dari yang maksudnya? Yaitu antum makan dengan tangan kanan. Ya, misalnya antum melihat orgil, orang gila, kan? Dia nggak pakai pakaian sama sekali, maka Nabi bilang reaksi. Orang gila nggak pakai pakaian, nah, jangan tiru dia. Otomatis ini kan anda bilang nggak, anda berpakaian lah, anda nggak ngomong gitu kan? Iya. Tapi sebagai orang berakal pasti reaksi memahami bahwa saya anda menginginkan antum menyelisih orang gila secara global dan juga secara khusus sesuai dengan ilat yang berlaku dalam konteks yang sedang dibicarakan, yaitu antum berpakaian lah, ya, gitu kan? Gitu. Ya bahkan dalam banyak hal. Misalnya Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit kebo misalnya. Enggak, ini maksudnya pendekatan aja. Tentu dalil tidak serupa dengan ini. Enggak, ini pendekatan di kehidupan keseharian masyarakatnya. Kenapa seorang ibu menghimbau. Ini di sini nina bubuk, orina bubuk. Kalau tidak bubuk digigit kebuk. Ya, ada wasaf enggak di sini? Wasafnya adalah apa? Kalau tidak bubuk antum digigit kebuk. Walaupun ini kadzib ya. Ya, kebuk enggak gigit insyaallah. Ya. Tetapi di situ paham enggak antum ya bahkan anak kecil mungkin paham. Wah, kalau enggak bubuk ntar digigit kebuk, gitu kan? Mafhum dari kalimat itu adalah apa? Ibu antum menyuruh antum bobo, hati-hati nanti kok enggak bubuk gitu kan? Gitu. Jadi di sini ya, kalau misalnya kalimat orang Yahudi dan Nasara tidak menyembelih rambut, maka selisih mereka tidak ada faedah untuk perintah menyelisih, lantas lam yakun li dzikrihim faedah. Maka ngapain nyebutin orang Yahudi dan Nasara tidak menyemir, ya, kan? Kayak misalnya bilang ke antum tadi, alwi setan itu makan dengan tangan kiri loh, maka selisihilah setan. Ya, kalau kan itu maksud dari anak antum jangan makan pakai tangan kiri, makanlah pakai tangan kanan. Ya, jadi maksud di anak di sini kenapa terpahami seperti itu? Karena kalau misalnya ana enggak memaksudkan antum supaya makan dengan tangan kanan, maka apa artinya dan apa faedahnya ana menyebutkan syaitan makan dengan tangan kiri? Ya, faedahnya kan tujuannya supaya antum memahami bahwasanya ana menginginkan antum makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri karena syaitan dengan tangan kiri. Wa hadha wa in dalla ala anna mukhalafatahum amrun maqsurun lisyar' fa dhalika la yanfi an yakuna fi nafsi al-fi'l alladhi khulifu fihi maslahatun maqsudah. Dan meskipun hadis Nabi tadi innal yahuda wan nasara yasbighun fa khalifuhum, hadis tersebut mensinyalir bahwasanya menyelisihi mereka adalah perkara yang diinginkan oleh syariat, perkara tujuan, yaitu menyelisihi mereka adalah apa yang diinginkan oleh syariat. Tapi kenyataan tersebut tidak menafikan eksistensi konteks yang mempengaruhi terhadap perintah yang terpahami darinya. Ngerti enggak ya, Khon? Ana agak ini kalimatnya. Ya. Bahwasanya ini kan dalam konteks apa? Semir rambut. Dan antum disuruh menyelisihi, maka otomatis apa? Perbuatan menyemir rambut di situ ada maslahat maksudah, yaitu ada kebaikan yang dituju oleh syariat, yang diinginkan oleh syariat. Bukan hanya masalah mukhalafah secara global saja, tapi nafsul amr atau nafsul fi'il, yaitu menyemir rambut itu adalah perkara yang maksudah dalam syariat. Perkara yang memang syariat itu menginginkan hal tersebut, poin tersebut. Sebagian orang bilang ke antum, syaitan makan dengan tangan kiri, maka selisihilah syaitan. Ya kan? Anda ingin antum menyelisihi syaitan satu, dan anda ingin antum untuk makan dengan tangan kanan. Taib, sekarang anda bilang, menyelisihi syaitan ada maslahat enggak? Ada kebaikan enggak? Ah, taib. Kan ini kan konteksnya kan dalam masalah makan dengan tangan tertentu. Maka makan dengan tangan kanan itu ada maslahat yang anda tuju enggak? Ada enggak keinginan anda untuk itu? Iya. Begitu. Ya. Misalnya anda bilang, "Kin, antum nanti kalau beli gorengan, jalan yang di atas itu di portal. Maka cari jalan lain. Maka cari jalan lain." Sebab ana nyuruh antum cari jalan lain adalah apa? Jalannya di portal. Jalannya di portal itu sebabnya, ilatnya kan? Baik. Ada enggak faedah lain cari jalan lain? Faedahnya yaitu jangan jalan situ, gitu kan ya? Dua-duanya ana tuju enggak maksudnya? Cari jalan lain dan jangan jalan situ. Itu yang ana maksud enggak dua-duanya? Iya, gitu. Ya. Jadi jangan kemudian anda cari jalan lain tapi anda lewat situ juga. Nah, ini kan enggak gimana? Cari jalan lain tapi lewat situ dulu deh. Habis itu kalau mentok baru cari jalan lain. Ini kan bahlul namanya. ya kan? Artinya ya dua-duanya gitu loh, anak. Mafhum yang mantuk dan yang mafhum itu dua-duanya yang anak maksud gitu loh. Yang mantuk itu yang terlisankan, yang mafhum yang terpahami darinya, dari konsekuensinya. Begitu. Ya. Fa inna huna syai'an, tafadhal. Qal wa qal ma qat'i an-nadhari an mukhalafatihim fa inna huna syai'ain ahaduhuma anna nafsal mukhalafati lahum fil hadyi adh-dhahiri maslahatun wa manfa'atun li ibadillahil mu'minin lima fi mukhalafatihim min al-mujanabati wal mubayanati allati tujibu al-mubaadatu an a'mali ahli al-jahim al-mubaadata an a'mali ahli al-jahim wa innama yadhharu ba'du al-maslahati fi dhalika liman tanawwara qalbuhu hatta ra'a mattusifa bihi al-maghdubu alayhim والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. Itu abdan di situ. فإن هنا شيئين. Ada dua hal yang perlu antum fahami. أحدهما anna nafsal mukhalafati lahum fil hadyi adh-dhahiri maslahatun wa manfa'atun li ibadillahil mu'minin. Secara zat menyelisihi orang-orang kafir dalam hal penampilan. Menyelisihi orang-orang kafir dalam hal penampilan secara zahir itu ada maslahat dan ada manfaat terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Gimana? Paham enggak, Bang? Menyelisihi orang-orang kafir secara zahir ya, dari segi penampilan itu ada maslahat, ada manfaat untuk hamba Allah. Bisa enggak antum beri contoh? Gimana? Hah? Ya, jenggot. Tapi orang kafir bayangin jenggotan sekarang. Apakah itu membuat hukum apa namanya berubah? Enggak menasakh. Jadi perbuatan orang kafir itu bukan salah satu adawat an-nasakh, itu yang harus antum perhatikan ya. Dalam syariat Islam, dalam usul fikih ada bab namanya bab an-nasakh wal mansukh, nasikh wal mansukh ya, penghapus syariat dan yang dihapus syariat. Dan penghapus syariat itu dalil kan? Nabi SAW memerintahkan kaumnya, umat muslimin kita termasuk alhamdulillah, isbighu al-liha ya. Taib. Ada hadis yang menyatakan illat, ada hadis yang tidak menyatakan illat tentang jenggot ini ya. Yang hadis yang tidak menyatakan illat mutlak yaitu isbighu al-liha a'fu al-liha yaitu biarkan jenggot mutlak khalas tanpa ilat dan biarkan jenggot. Waqas syarif potong kumis. Kemudian hadis yang menyatakan hal tersebut tapi adanya ilat khaliful musyrikin. Selisihlah orang musyrikin, mereka itu memanjangkan kumis kadang sambil nutup mulut dan mereka memangkas jenggot. Okay? Ya. Apakah berjenggot itu perlu ilat? Enggak. Selama itu udah perintah Nabi SAW, khalas. Maka ketika ada orang-orang menanggapi Ustaz, akhi atau siapa, tapi orang-orang sekarang, orang-orang kafir sekarang banyak jenggotan, pemain bola sebagian jenggotan, tapi tujuan mereka supaya ditakuti ya, bukan karena memang ittiba sunnah, enggak. Oh sunni nih jenggotannya, tapi Kristen enggak ada. Nah, maka eksistensi jenggot di dagu orang-orang kafir itu tidak bisa merubah hukum Islam. Pertama, perbuatan orang kafir tidak akan pernah menjadi dalil. Ya, perbuatan orang kafir tidak akan pernah menjadi dalil, sehingga tidak mungkin merubah hukum. Kedua, karena tidak menjadi dalil, maka tidak mungkin menjadi penghapus syariat dan penasakhnya. Karena syariat tidak mungkin dinasakh kecuali dengan wahyu, bukan dengan pendapat, apalagi perbuatan orang-orang kafir. Oke, dari situ. Kita kembalikan tadi. Menyelisihi orang kafir secara zat, perbuatan menyelisihi orang kafir dari segi penampilan, apakah itu ada manfaat? Ada manfaat. Ada maslahat? Ada maslahat. Untuk kaum muslimin, iya. Iya, besar bahan maslahat. Menyelisihi mereka dari segi hadi al-zahir atau khuluk, ya, atau bentuk, ya, atau akhlak. Apa contoh lainnya? Hijab. Dan itu tidak dinasah dengan keberadaan orang-orang Kristen Syria Ortodoks yang mereka juga berhijab, bercadar. Orang-orang Syiah banyak yang mirip cadar Yaman, cadar Saudi, mirip persis. Ya, sebagian jemaah tabrik, ya itu masih Islam, alhamdulillah. Enggak, kalau Syiah kan Rafidhah tuh banyak yang mereka pakai cadar. Kan? Hah? Yahudi juga ada. Iya, betul. Dan mirip. Mirip walaupun mungkin ada perbedaan, tapi tetap ada, itu cadar. Apakah itu merubah hukum? Tidak. Enggak. Karena syariatnya sudah pakem gitu, dan perbuatan mereka tidak melazimkan. Ya, jadi ketika misalnya orang-orang Yahudi boleh membaca Al-Qur'an, apakah antum berhenti membaca Al-Qur'an? Enggak. Karena perbuatan mereka tidak mempengaruhi hukum Allah Ta'ala. Nah, contoh lain, antum ngelihat cover-cover atau nama-nama band-band metal misalnya. Ngerti gak? Antum pernah lihat ya cover-cover band metal yang nama-nama itu kadang nama apa, bentuknya kayak akar, pokoknya bentuk sadis, serem gitu. Ngerti gak maksud ana? Masa ana harus in Google sih? Hah? Enggak pernah lihat. Ya kan? Kadang ada gambar tengkoraknya di depan album gitu kan, ya kayak gitu modelnya. Ya, type. Sekarang antum membuat kaos dakwah dengan format seperti itu. Ngerti maksudnya? Dengan format seperti itu. Apa tulisannya itu mirip dengan tulisan khas, kan nama-nama band itu kan kadang-kadang punya tulisan khas masing-masing, ya. Ya. Dan disengaja gitu seperti itu. Kira-kira gimana? Ini bentuk mukhalafah atau musyabahah? Musyabahah. Ya. Makanya poster dakwah yang di situ kemudian font-fontnya yang orang semua tahu bahwasanya itu adalah font grup-grup band dan seterusnya, maka ini bentuk tasyabuh dan menyelisihi ini, dan dia berarti tasyabuh bil fusaq atau bil kufar bahkan. Iya, dan dia berdosa dengan itu. Paham gak ikhwan? Ya. Nah, ketika misalnya kita membuat poster dakwah, bahkan anda pernah dibuatkan poster oleh tim, ternyata teman-teman bilang ini nih game nih stat, apa namanya, phone game, Grand Theft Auto atau apa namanya, GTA ya namanya. Nah, hah? Iya, entah enggak background atau fontnya gitu. Anda bilang ke tim poster, antum besok-besok jangan bikin yang mengambil dari game-game, tolong. Karena yang kena anak enggak tahu Grand Theft Auto itu apa, mungkin mobil atau berantem atau apa, enggak tahu. Walaupun mungkin misalnya itu game mubah lah, tapi kan ini kan kajian ya, maksudnya wibawanya harus dijaga. Nah, tunggu supaya besok-besok jangan bikin seperti itu lagi, normal aja, biasa aja, standar aja. Ya, kenapa? Kita berusaha untuk bermujanabah, mubaadah, mukhalafah terhadap orang-orang fasik dan orang-orang mereka. Kecuali kalau font tersebut itu memang udah common. Apa common itu? Umum. Maksudnya everyone use it gitu loh. Semua orang menggunakannya. Maka hal tersebut tidak menciri khaskan tentang game, tidak menciri khaskan tentang orang kafir atau orang fasik atau lagu tertentu atau band tertentu. Maka ini enggak masalah. Enggak ada masalah. Contoh batik. Batik pada asalnya dulunya apa? Ada filosofinya dan sampai sekarang masih. Dan bahkan filosofi orang-orang Buddha atau orang-orang yang animisme dan pemuja berhala, iya ada di batik. Iya. Ya. Wayang, persembahan kepada hiang kuasa yang hiang di semua seyang. Eyang itu dari kata hiang, eyang. Ya, Alwi ya. Jangan tidur. Ya, dari situ ada seperti itu. Tapi kan sekarang common ya. Orang kan enggak mikirin itu. Dan emang enggak ada juga kebanyakan batik enggak ada maksud dari itu. Maka di sini enggak ada masalah karena sudah common dan tidak ada indikasi ke situ sama sekali. Contoh lain antum pakai baju koko. Ya kan? Ini baju koko atau baju KK? KK. Jubah. Ada baju koko. Disebut koko kan karena Cina. Ya kan? Karena budaya kultur mereka. Makanya baju koko, makanya antum mirip vampir kalau misalnya pakai baju koko kan. Ya? Nah, tuh. Ini dibilang koko enggak, dibilang hem enggak. Tapi ini reksi. Nah, gitu kan? Tapi ketika udah common dan orang enggak nganggap apa-apa, enggak masalah. Ya, sampai peci pun enggak ada peci koko, ya. Antum pakai baju koko agak panjang kurta atau misalnya kemudian antum pakai peci jenggotnya dilinting. Iya, jadi itu. Ya. Apa namanya? Wong Pehung. Jadi itu kungfu itu. Ya. Tapi kalau proses kayak gitu kan berarti emang dia tasyabuh kan. Beda kalau pakai baju koko biasa, pecinya biasa, songkok biasa. Ini enggak masalah insyaallah. Nah, lima fi mukhalafatihim minal mujanabati wal mubayana. Menyelisih mereka ada sisi mujanabah dan mubayana, membedakan diri dari orang kafir. Allati tujibul mubaadata an a'mali ahli al-jahim. Yang mana itu melazimkan apa? Penjauhan diri dari amalan-amalan para penghuni jahim. Ya. Wa inna ma yadhharu ba'dul maslahati fi dhalika liman tanawwara qalbuhu. Sebagian maslahat dalam menyelisih orang-orang kafir itu tampak bagi orang yang hatinya itu bersinar. Adapun orang yang banyak maksiat, pecinta metal dan seterusnya, bagi mereka penyerupaan seperti ini apa masalahnya? Gitu kan? Maka antum akan mendapatkan baik di YouTube dimanapun, siapapun. Ya. Ini memang hal yang gaib tetapi indikatornya kuat. Siapapun yang menjadikan dakwah ada penyerupaan dengan metal, punk, greencore dan semisalnya dari label-label dan tulisan-tulisan, maka bisa kita katakan antum masih suka dengan mereka walaupun antum pakai nama hijrah. Paham gak maksud ini kasih? Iya. Karena ketika seseorang hijrah, maka lazim baginya memiliki karakter mubaadah dan mujanabah dan mukhalafah terhadap masa lampaunya. Ngerti? Dan kita lihat banyak ikhwan-ikhwan teman-teman ya, alhamdulillah semoga mereka memberikan manfaat dan Allah berikan berkah. Tetapi poin ini, ya, poin ini yang perlu digarisbawahi dan di blacklist. Iya, karena meracuni. Simbol-simbol dan model-model tulisan yang menyerupai dengan logo-logo ataupun dan seterusnya lah. Ya, walaupun atas nama dakwah. Misalnya antum membuat tagline hijrah. Ya, misalnya hijrah apa? Ya, hijrah. Hijrahers. Misalnya hijrahers. Nama majelis ta'limnya hijrahers. Ya. Agak aneh sih hijrahers. Ya. Dan kemudian bentuk font dan juga modifikasi apa logonya itu menyerupai dengan suatu band. Ya. Nah, sebut saja nama bandnya Bendot. Ya. Ya. Yang itu imma band ini orang-orang kafir isinya karena barat atau orang fasik minimal. Maka mengkonversikan logo Bendot ini ke hijrahers, ini ada bentuk tasyabuh. Ya, dan melanggar hadis Nabi SAW, fakhalifuhum. Dan bahkan lebih buruk lagi daripada masalah rambut, masalah apa tadi? Indonesia? Semir. Iya. Masalah semir aja Rasulullah merintahkan untuk menyelisihi mereka loh. Apalagi kalau dalam masalah manhaj dan metode dakwah. Gitu. Maka itulah alasannya mengapa anak seringkali sikap tegas dalam masalah ini dan berkali-kali anak-anak kritik karena ya karena tahu dah hal-hal kayak ini anak tahu hal-hal kayak ini. Anak ngerti masalah underground. Ya, dan seterusnya anak ngerti. Ya. Dan anak ngerti karakter orang-orangnya gitu loh. Itu ya. Karena rata-rata kalau kita membahas hal-hal kayak gini, ya, itu nggak nyampe ke poin ini. Yang mana poin ini di zaman sekarang terjadi. Antum lihat kaos-kaos tauhid, tapi versi mereka. Pertama kaosnya warna hitam. Kemudian ada gambar lambang-lambang yang menyerupai dengan itu. Kalau ini biasanya di orang-orang haroki. Orang-orang haroki dan kemudian suka teori konspirasi dan seterusnya. Mereka belum move on. Mereka belum pindah kalbunya dari mencintai hal-hal seperti itu. Belum pindah. Buktinya mereka masih menggunakan itu. Jadi syiar dan logo-logo seperti itu bukan tidak ada maknanya ya ikhwan. Bahkan sekedar antum punya pin. Pin band tadi band dot itu. Misalnya antum punya pin. Band. OT. Band dot. Gitu. Itu sudah menjadi representatif mereka untuk menjadikan itu masih ada di kalbu antum. Jadi harus total gitu loh. Harus total. Karena kalau enggak total, ya balik lagi antum. Dan ketika antum kecewa dengan dakwah ini, kecewa dengan manhaj salaf, antum futur, balik lagi yakin, balik lagi. Gitu. Ya. Atau nanti alasan mereka, Ustaz, kita mengadakan seperti ini untuk menarik mantan teman-teman kita saat supaya mereka tertarik dengan logo-logo ini, supaya mereka oh kita ada kesamaan, akhirnya mereka tersilat. Enggak, dakwah enggak seperti itu. Itu dakwah apa pangsa nyari pasar doang itu. Rasulullah SAW ketika dulu mendakwahi tauhid, apakah beliau juga mengkolaborasikan tauhid dengan syirik? Enggak. Beliau okelah kita pakai patung satu aja, jangan semua. Enggak. Jadi menyatakan langsung bari dari kesyirikan dan pelakunya dan didakwahi menuju tauhid. Tegas. Kalau kemudian dikatakan sama teman-teman ini, Ustaz kalau kayak gitu caranya di masa sekarang, maka orang-orang akan lari. Ya akhi, Masya Allah. Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Dan metode dakwah mereka tetap sama. Yaitu enggak mau bertasyabuh dengan orang-orang seperti itu. Iya. Apakah kunci sukses itu harus banyak pengikut? Enggak. Inilah kesalahan dari orang-orang yang mereka baru hijrah, belum banyak ngerti manhaj, kemudian mereka menjadi panitia dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan mereka punya duit banyak, punya saluran dan punya link banyak, punya dan seterusnya. Mereka mengira bahwasanya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka tidak melakukan islah. Ya alhamdulillah kalau ada, tapi mereka menghancurkan juga, destruktif juga untuk beberapa orang. Begitu ikhwan. Jadi perlu di sini melihat maslahat dari mujadabah dan mubayyan terhadap orang-orang kafir atau fasik. Hatta ra'a mattusifa bihil maghdubu alaihim wadhalluna minal marad. Sampai tampak ya, bagi orang yang kalbunya bercahaya ini kelihatan bagi dia sifat-sifat ya, yang tersifat dengannya. Sifat-sifat kaum yang maghdubi alaihim dan sifat-sifat kaum dhallun. Yang mana mereka memiliki al-marad, penyakit alladhi dararuhu ashaddu min darari amradil abdan, yang mana madarat dari marad atau penyakit orang-orang itu madaratnya lebih keras, lebih besar dibandingkan madarat penyakit fisik. Iya. Atau mungkin melihat orang-orang yang tasyabbuh dengan orang kafir, mereka punya kesehatan yang luar biasa. Beberapa musisi di Indonesia metal misalnya, banyak yang jenggotan nggak? Banyak yang jenggotan. Rambut panjang, jenggotan, badan gede, fitness terus. Ya, walaupun di fitness banyak yang homo juga kadang-kadang. Fitness terus. Ya, badan sehat, tapi hati sakit. Sakit di mana? Menyerupai orang-orang kafir. Iya, dan mereka tersiksa sebenarnya dengan itu. Kemudian tatuan, kan kelihatan keren itu tatuan. Ya. Tapi kadang-kadang itu membuat pemikiran mereka konslet, kemudian lebih berpihak kepada orang kafir dibandingkan orang muslim, anti syariat Allah Ta'ala, dan seterusnya. Kerusakan ikhwan. Ya. Maka lebih baik kita mengikuti orang-orang yang soleh dan penampilan mereka. Hatta antum dibilang, alah lagaknya kayak kiai aja gitu. Mirip-miripin dengan ustaz, mirip-mirip dengan... Itu lebih baiklah daripada memiripkan diri dengan orang-orang seperti mereka. Makanya ikhwan anak, walaupun boleh, tetapi sebaiknya pakai peci itu peci biasa aja, peci. Jangan peci hijrah, yang mereka bilang peci hijrah. Peci hijrah itu kayak topi tapi peci. Itu enggak masalah, itu enggak masalah, insyaallah ringan itu enggak masalah. Cuman anak pribadi kenapa sampai enggak pakai itu? Karena anak khawatir itu mirip dakwah ini cuma buat gaul-gaulan doang gitu. Itu sampai seperti itu. Ya walaupun itu mubah, enggak masalah, itu enggak masalah. Cuman anak pribadi yang enggak ikut, enggak pakai itu. Iya. Enggak pakai itu. Dan kalau antum punya makanah, punya posisi di masyarakat, antum jadi ustaz atau apa, pakailah kaos-kaos, kalaupun keluar pakailah kaos-kaos yang relevan dengan antum sebagai thalibul ilm. Jangan pakai kaos dagadu misalnya, tahu kaos dagadu enggak? Dagadu atau dadung atau apa yang belakangnya ada lucu-lucuan gitu. Cerita-cerita lucu ini. Ya enggak cocok udah. Iya, apalagi antum thalibul ilm kibar, apalagi antum ustaz misalnya, jenggot gede. Ya, pakai kaos Rolling Stones, ada lidah. Ya gitu. Kan enggak cocok. Atau mungkin antum jahil gitu, enggak tahu. Itu nama band. Ya. Atau nama majalah, gitu, majalah. Dan itu orang-orang tahu itu kefasikan gitu. Jadi jangan, ya. Mujanabah. Enggak apa-apa orang melihat antum tuh alim banget ini. Enggak masalah. Itu malah lebih baik dibandingkan antum terlihat seperti orang kafir atau fasik. Ya, mungkin sampai situ insyaallah atsani kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.